Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Sayyidina yakra faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Biasakan menghafal, barakallahu fikum, bukan cuma satu orang, bukan cuma Ja'far yang menghafal, barakallahu fikum, surah hafalannya. Babu ghazwati Uhud, bab perang Uhud. Wa qala Allah ta'ala wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Wa idh gadawta, ketika engkau berangkat di pagi hari dari keluargamu, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, engkau meletakkan dan menempatkan orang-orang beriman tempat-tempat mereka untuk berperang, wallahu sami'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qawlihi jalla dhikruhu wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, dan kalianlah sesungguhnya yang paling tinggi jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kalian ditimpa rasa sakit, luka, barakallahu fikum, lelah, letih, maka ada masalah kaum makarhum mitluh. Sungguh umat atau kaum di sebelah kalian, yang orang kafir Quraisy dan yang lainnya, yang kalian memeranginya sama seperti kalian. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas, dan itulah peperangan yang dimana kami silih gantikan orang-orang di dalamnya. Siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah, silih berganti. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang beriman, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Paham ini? Liya'lam Allah, agar supaya Allah mengetahui dalam bentuk kenyataan kejadiannya. Wa illa Allah Maha mengetahui sebelum kejadiannya bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, barakallahu fikum, apa yang sedang terjadi, dan apa yang seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, barakallahu fikum, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang dikatakan wali ya'lamallahu alladziina aamanu, agar supaya nampak dalam pembuktian, dalam kenyataan, siapa yang beriman di antara kalian dan siapa yang tidak. Wa yattakhidha minkum syuhada. Sekali lagi kita katakan, bukan berarti Allah tidak mengetahui sebelumnya. La. Allah Subhanahu wa taala ilmuhu azali abadi. Barakallahu fikum. Tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Baik. وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan Allah menjadikan sebagian di antara kalian mati syahid. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, dan Allah tidak mencintai, tidak menyayangi orang yang zalim. Waliyumahizallahu alladhina amanu wa yahmaqal kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyisahkan atau membedakan atau menguji tamhis orang-orang beriman, wa yahmaqal kafirin, dan menghinakan, merendahkan orang-orang kafir. Amasih betuman tadukhulul jannah, apa kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Kalian menyatakan diri sebagai seorang muslim mukmin, setelah itu langsung masuk surga? La haula wala illa billah. Wala ya walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, dan belum nampak. Belumlah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul jihad di jalannya dan siapa yang bersabar. Sama seperti tadi kita katakan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Dalam bentuk kenyataan. Karena seorang yang menyatakan diri beriman, dai barakallahu fikum, bisa. Dai munafikin juga menyatakan diri sebagai seorang beriman, tapi setelah diuji, dicoba, ternyata tidak beriman dia. Barakallahu fikum. Wa ya'lamu as-sabirin, walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuh wa antum tanzurun. Dan sungguh kalian telah menginginkan kematian, yakni kalian pengen perang. Kalian meminta-minta kepada Rasul untuk diadakan perang min qabl. Antara kau sebelum kalian diperintahkan untuk berperang, sebelum kalian bertemu dengan musuh. Faqad ra'aytumuh. Sekarang kalian sudah melihatnya, wa antum tanzurun. Wa qalu wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu tahussunahum. Tasta'silunahum qatlan. Allah Subhanahu wa taala membenarkan dan membuktikan janjinya kepada kalian ketika kalian mengalahkan mereka. Bi'idni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampai ketika kalian fashiltum wa tanaza'tum, fashal, gagal, dan kalian bertikai dalam urusan, wa'asaitum, dan kalian berlaku maksiat, tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Yani yang dimaksud di sini adalah pasukan apa? Pemanah. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka di satu tempat sambil memberikan wasiat, jangan pernah kalian turun dari tempat ini sampai ada perintah dari aku, apapun yang terjadi. Singkatnya demikian. Barakallahu fiik. Ternyata ketika kaum musyrikin dipukul mundur dan mereka meninggalkan harta benda, mereka yang berada di belakang pasukan yang ditempatkan di kaki gunung atau di gunung, mereka mengatakan, al-ghanimah ya qaum, al-ghanimah, al-ghanimah, mari kita ambil ghanimah. Pimpinan yang ditunjuk sebagai pimpinan pada saat itu mengatakan, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan turun seorang pun di antara kalian. Tetap mereka tidak mengindahkan pimpinannya sambil mengatakan, kita sudah menang, apa lagi yang kita tunggu? Sekarang sudah harta di hadapan, ghanimah sudah. La haula wala illa billah. Ternyata lebih banyak yang turun dan tinggal beberapa orang yang tidak bisa memberikan barakallahu fikum kemanfaatan lebih. Barakallahu fikum. Ma'arakum ma'atib minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridu akhirat. Di antara kalian ada yang pengen dunia dan di antara kalian ada yang pengen akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walakad afa ankum wallahu dhu fadlin alal mu'minin. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan kalian dari mereka untuk memuji kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Jadi semua orang yang ada di perang Uhud yang barakallahu fikum melakukan ini dan melakukan itu di luar ketentuan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengampuninya. Allah telah memaafkannya. Hatta yang lari dari di antara mereka, dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang telah mati. Bal ahya, bal ahya, bahkan mereka adalah orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di kita sedikit baca ada beberapa keterangan dari Al-Hafidz tentang perang Uhud ini. Jadi, Uhud adalah nama untuk gunung. Dan di kaki gunung inilah terjadi peperangan, sehingga perang itu dinamakan dengan perang Uhud. Sebagaimana perang sebelumnya terjadi di Badr, sehingga peperangan yang terjadi pada saat itu disebut dengan perang Badr. Barakallahu fikum. Yang gunung ini, gunung Uhud ini, kata Rasulullah SAW, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Rasulullah menyatakan bahwa gunung Uhud ini mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ya, bagaimana cara dan bentuk cintanya, wallahu a'lam. Yang jelas demikian keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulun ala hasabihi. Barakallahu fikum. Hewan, barakallahu fikum, hewan dia mencintai anak-anaknya, dia juga mencintai keluarganya, sama seperti kita, barakallahu fikum, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, kerabat kita. Tapi tentunya dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ya, demikian juga gunung. Kalau sudah dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memiliki sifat mencintai, maka kita yakini wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemberitahuannya. Cuma kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Dan terjadilah, barakallahu fikum, terjadilah peperangan di Uhud ini, sehingga sangat masyhur kejadiannya, dan terjadi di bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Barakallahu fikum. Di tahun ketiga Hijriah, bittifaqil jumhur, jumhur ulama mengatakan perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Barakallahu fikum, di bulan Syawal. Sementara perang Badar di tahun keberapa? Tahun kedua. Dan jarak antara perang Badar dengan perang Uhud 1 tahun lebih sedikit. Karena perang Badar, barakallahu fikum, perang Badar jatuh di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sementara perang Uhud di bulan Syawalnya di tahun berikut. Barakallahu fikum. Wa kana sababu fiha ma dzakara Ibnu Ishaq عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن أروة قالوا وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال لما رجعت قريش استجلبوا من من استطاعوا من العرب وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي. Kisah kenapa terjadi perang Uhud. Ketika kembali barakallahu fikum orang-orang Quraisy, istajlabu man istata'u minal arab wa sara bihim Abu Sufyan, mereka mengumpulkan sekemampu mereka dari orang-orang Arab. Wa sara bihim Abu Sufyan hatta nazalu bi batnil wadi min kibali Uhud wa kana rijalun minal muslimina asifu ala ma fatahum min mashhad Badr wa tamannu liqa'al adu. Wakana rijalun minal muslimin, dan ada beberapa orang atau banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka merasa kecil hati ketika mereka tidak bisa hadir dalam perang Badar. sebelumnya. Barakallahu fikum. Begitu selesai perang Badar, begitu banyak keutamaan dan keistimewaan untuk orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Sehingga yang tidak hadir perang Badar merasa apa istilahnya, merasa kekurangan, menyesali kenapa kok tidak ikut. Walaupun memang ketika Rasulullah SAW mengajak keluar bukan mengajak untuk berperang, sehingga bukan aib bagi orang-orang yang tidak ikut pada saat itu. Yang tidak hadir ini sangat semangat untuk melakukan perang berikutnya. Wa tamannau liqala adu. Wa ra'a Rasulullah SAW lailatal jum'ati ru'ya. Di malam Jumat itu Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya. Falamma asbaha qala, kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan ra'itul barihata fi manami baqaran tuzbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari aku melihat dalam mimpiku baqaran tuzbah. Sapi-sapi betina disembelih. Perlu diketahui bahwa sapi betina ini di antara takwilan-takwilannya adalah di antaranya orang saleh. Tambarlah itu. Di antaranya orang saleh, karena sapi ini banyak sekali manfaatnya, bisa dipakai untuk bajak sawah, bisa dipakai untuk diminum susunya, barakallahu fikum, dipotong, dimakan dagingnya, dimanfaatkan kulitnya, barakallahu fikum. Sangat banyak kemanfaatan yang bisa diambil dari bakar. Baik. Di antara juga makna takwil mimpi sapi adalah kesuburan, kemakmuran. Sebagaimana dalam kisah Yusuf alaihi salatu wasalam, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kulhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Aku melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk dan 7 ekor sapi kurus-kurus. Barakallahu fikum. Ternyata 7 ekor sapi gemuk-gemuk ini adalah 7 tahun subur. Barakallahu fikum. Hasil panenan melimpah. Dan 7 ekor sapi, barakallahu fikum, tujuh ekor sapi berikutnya adalah musim paceklik. Barakallahu fikum. Tanah tandus, gersang, air tidak turun, sehingga selama 7 tahun tidak ada hasil panenan. Barakallahu fikum. Sehingga menghabiskan, nah inilah 7 ekor sapi ini yang memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Barakallahu fikum. Artinya selama 7 tahun hasil panenan itu dikumpulkan dan habis pula dalam tempo 7 tahun berikutnya. Barakallahu fikum. 7 tahun berikutnya habis. Apa yang dikumpulkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ra'aytul barihata fi manami baqaran tuzbah. Aku melihat dalam mimpiku tadi malam bahwa ada banyak di antara sapi-sapi disembelih. Wallahu khairun wa abqa. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih baik pemberiannya dan lebih kekal. Waraitu sayfi dal baqar in qasama min indi dabbihi aw qala bihi fululun fakarihtuhu wa huma musibatan. Waraitu sayfi, dan aku melihat pedangku yang bernama dal baqar, kompel. Barang kompel ya. Dipakai kemudian apa ya sombel namanya, apa namanya kalau dipakai kemudian kalau bagi ompong pambar, apa namanya, rope, tapi kalau bahasa Manadonya rope. Tapi barakallahu fikum, wa inda dhabtihi an aw qala bihi fululun fakarihtuhu wa huma musibatani, dan aku pun tidak senang dengan keadaan itu, dan ini adalah dua musibah. Baik. Ya, barakallahu fikum. Yang takwilan untuk pisau atau pedang adalah laki-laki. Barakallahu fikum. Tergantung dari pisaunya ini besar atau kecil atau hebat. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Dan ternyata adalah Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Baik. Sehingga ada seorang mimpi Tapi barakallahu fikum, dia mimpi. Dia mencabut jambiahnya. Dan jambiah itu sangat gagah. Sangat bagus. Kemudian setelah itu langsung rusak, lumer. Baik. Laki-laki ini barakallahu fikum, laki-laki ini menanyakan takwil mimpinya kepada seorang mu'abbir tentang takwilnya. Kata al-'abir ini, engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki yang yang gagah, tapi setelah itu tidak panjang umurnya. Barakallahu fikum. Baik. Dua mimpi ini, dua kejadian ini yang dikatakan Rasulullah musibah. Waraitu anni fi dirin hafinatin wa anni murdifun kabsha. Qalu ma ta'u awal taha. Dan aku melihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada baju besi yang sangat kokoh, dan aku murdifun kabsha, aku membawa kabsh, membawa domba-domba. Qalu ma awal taha, terus apa yang kau takwilkan untuknya ya Rasulullah? Qala awwaltul baqarata baqaran yakunu fina. Baik, aku mentakwilkan sapi-sapi itu dari kita. Baik. Wa awlaitu al-kabsha kabshu al-katibah. Wa awwaltu dir'a al-hasina al-madinah. Dan aku mentakwilkan baju besi itu adalah kota Madinah kita ini. Famkuthu, maka tenang, diamlah kalian. Fa in dakhala al-qaumul aziqah hatalnahum wa ramau man fawqal buyut min fawqil buyut warmu min fawqil buyut. Fa in dakhala al-qaum, kalau mereka datang dan masuk ke lorong-lorong, maka perangilah mereka dan panah mereka dari atas-atas rumah. Faqala ulaikal qawm ya Nabi Allah, kunna natamanna hadal yawm wa aba kathiru minal nasi illa al-khurujah. Faqala ulaikal qawm, maka orang-orang yang tidak hadir dalam perang Badr, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kunna natamanna hadal yawm, sesungguhnya kami telah berharap terjadi peperangan di hari ini. Wa aba kathirun nas illa al-khuruj, kebanyakan manusia pada saat itu tidak pengen kecuali mau keluar, tidak mau perang dalam kota, dalam pemukiman. Falamma shallal jum'ata wa sarafa da'a bil ummati falabisa bil la'mati falabisa. Usai salat Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan meminta al-la'ma. Al-la'ma ini baju besi. Kemudian dia memakainya. Semua adi nabi nasib lekuruj. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menerima saran para sahabat ridwanullahi alaihim majma'in. Barakallahu fikum. Tetap Rasulullah Sallam menerima saran para sahabatnya. Sahabatnya lebih banyak menginginkan untuk keluar dari kota Madinah, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk perang. Semua adi nabi nasib lekuruj. Fanarima du ar-ra'i minhum faqalu ya Rasulullah umkus kama amartana. Kemudian sebagian di antara mereka menyesali, kenapa kita menyuruh-nyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau harus mengikuti saran kita dan keinginan kita. Baik. Awal-awalnya mereka mengajak Rasulullah SAW keluar. Begitu-begitu sudah siap beliau untuk keluar, mereka pun merasa menyesal, enggak enak sama Rasulullah. Baik. Seakan-akan kita memaksa Rasulullah SAW untuk keluar. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, umkus kama amartana. Ya Rasulullah, kalau engkau pengen tinggal saja di sini, kita bersama dengan engkau di sini sebagaimana engkau inginkan. Faqala ma yambagi linabiyyin idza akhadha al-la'matahu la'mata al-harbi ayyarja hatta yuqatil. Kata Rasulullah SAW, tidak pantas bagi seorang nabi kalau dia sudah mengambil baju perangnya, perlengkapan perangnya, untuk kembali sampai dia melakukan peperangan. Barakallahu fiik. Tidak pantas. Nazala fa kharaja bihim wa hum alf rajulin. Turun beliau dan keluar bersama dengan 1000 pasukan perang. Wa kana musyrikuna 3000. Sementara orang musyrikin 3000 pasukan. Hatta nazala bi Uhud. Sampai pasukan orang kafir musyrikin ini berada di Uhud. Waraja'a anhu Abdullah bin Abi Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul fi 300. Dan ternyata dalam perjalanan dari 1000 orang ini, Abdullah bin Ubay bin Abi Abdullah bin Ubay bin Salul menggembosi pasukan. Karena dia termasuk yang menginginkan untuk perang di dalam kota saja, tidak perlu keluar. Karena dia sebenarnya takut mati, tidak mau. Barakallahu fikum. Tidak mau perang berhadapan-hadapan. Paham? Sementara arahan Rasulullah SAW hanya sekedar sayang terhadap para sahabatnya. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Begitu di perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kita tidak usah teruskan perjalanan kita ini, kita pulang saja. Ya, karena usulan kita tidak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah gunanya kalau kita jadi gembosi. Akhirnya pulang di antara mereka sekitar 300 orang, bukan sedikit dari 1000 orang. Tidak jadi berangkat 300, tinggal 700. Fabakiya fi sab'iniyah, maka tinggallah Rasulullah SAW dan para sahabatnya 700 orang meneruskan perjalanan. Falam baraja Abdullah sakata fi aidi ta'ibaitaini min al-minna wa huma banu Harisah wa banu Salimah. Maka ketika Raja Abdullah raja kembali, sakata fi aidi ta'ibaitaini min al-mu'minin wa huma banu Harisah wa banu Tayyib. Yani sudah tidak ada sakata, jadi tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Barakallahu fikum. Tidak dihormati lagi, tidak dihargai lagi, tidak, karena perbuatannya ini. Baik. Di saat-saat Rasulullah sangat butuhnya pasukan. Bayangkan ini 3000, kemudian kita ini cuma 1000. Barakallahu fikum. Mestinya ditambah, bukan dikurangi. Barakallahu fikum. Artinya tidak dihormati, tidak dihargai, tidak pas karena perbuatannya ini. Wasafal muslimuna di asli Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pasukan kaum muslimin di kaki gunung Uhud. Wasafal musyrikuna di as-sabihati wa ta'abbaw lil qital. Baik. Wasafal musyrikun bi as-sabihah, dan al-musyrikun mereka juga membuat saf di bagian sabiqah yang agak barakallahu fikum berpasir, dan mereka dinasihati tabi'ah. Tabi'ah itu pengisian, barakallahu fikum. Biasanya sebelum terjadi peperangan mereka diisi semangat, maksudnya bukan diisi ilmu kabal, bukan, barakallahu fikum. Diisi semangat juang yang luar biasa, sehingga mereka tidak akan lari dari peperangan. Barakallahu fikum. Yang ada dalam benak mereka, menang atau mati syahid, itu saja. Baik. Karena surga yang Rasulullah SAW janjikan untuk mereka. Baik. Wala khil musyrikin wa hiya mi'atu baras. Dan musyrikin memiliki 100 pasukan berkuda. Khalid bin Walid dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu, yang masih berpihak di pihaknya musyrikin, belum masuk Islam. Pimpinannya pun masih Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walai sama al-muslimina faras. Sementara di pihak kaum muslimin tidak ada seekor kuda pun. Tidak ada. Ya, ini perbandingan yang sangat jauh. Baik. wa sahibul liwa'il musyrikin Talha bin Utsman, pemegang bendera pihak musyrikin adalah Talha bin Utsman. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Jubair ala rumah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengangkat Abdullah bin Jubair ala rumah bagi para tukang panah. Wahum khamsuna rajulan sayyid, mereka pasukan pemanah ini yang berada di belakang punggung di kaki bukit. Mereka berjumlah 50 orang. Wahida ilaihim alla yatruku manazilahum, dan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk 50 pasukan pemanah ini tidak boleh meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi. Walaupun kaki-kaki kaum muslimin sudah diseret-seret oleh serigala, ditarik-tarik, dimakan oleh burung. Barakallahu fikum. Sampai ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahibul liwa'il muslimina Musa bin Umair. Sementara sahibul liwa'il muslimin yang memegang bendera kaum muslimin adalah Musa bin Umair. Tabarasa Talha bin Utsman faqatalahu. Sayyid Musa bin Umair mubarasa itu yaburus itu apa? Pasukan sudah berhadapan-hadapan. Kemudian yaburus muncul seorang dari sana, juga muncul dari sini, namanya mubaris. Orang-orang yang duel, adu tanding sebelum dilangsungkannya peperangan. Biasanya orang jagonya maju. Terjadilah adu tanding, berduel. Taib. Waman bagaimana ini? Musa bin Umair, Tabarasa Talha bin Utsman, faqatalahu. Taib. Kemudian Talha bin Utsman mati. Wa hamal muslimuna 'alal musyrikin hatta ajhaduhum. Kemudian barakallahu fikum kaum muslimin menyerang dengan barakallahu fikum penuh semangat menyerang kaum muslim musyrikin, karena dari ini karena apa? Baik. Karena merasa tertinggal dari perang Badar, menjadikan mereka semangatnya luar biasa. Sampai orang-orang musyrikin kewalahan, keteteran. Baik, angkitalihim untuk menghadang, menghalangi serangan kaum muslimin. Baik. Wa hamalat khailul musyrikina fa nadahathum ar-ruma bin nabl 3 marrat. Padahal muslimuna askar al-musyrikin. Fa wa hamalat khail al-musyrikina fa nadahathum ar-rumah. Baik. Kemudian pasukan berkudanya pun menyerang maju, tetapi dihalang dan dihalangi oleh para tukang panah. Baik, bin Nabi 3 marrat. Padahal muslimuna askar al-musyrikina fantahabuhum. Sampai terus diserang dan dipukul mundur orang musyrikin sampai masuk ke perkemahan mereka. Para adzalikar rumah fataraku makanahum. Ketika pasukan yang berdua, barakallahu fikum, di sini di bagian di atas sini pasukan pemanah, terjadi peperangan, barakallahu fikum. Ketika pasukan berkudanya maju diserang oleh pasukan pemanah sehingga semakin terpukul mundur mereka. Lah ketika terpukul mundur, sampai ke perkemahannya mereka, kemnya mereka, kan sudah tertinggal banyak dipunggul ke sana. Yang di atas tadi sini, barakallahu yang tetap tinggal di tempatnya, mereka melihat, oh ganimah sudah ada di hadapan mata kita. Fataraku makanahum, akhirnya pun mereka turun dari tempat mereka. Wadahal askar, fa'abu saradarika Khalid bin Walid wa mamahu. Ketika melihat pasukan pemanah turun dari tempatnya, kondisi ini dilihat oleh Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid termasuk hebat dalam pertempuran memang. Ketika dia musyrik radhiyallahu taala anhu, dan ketika dia sebagai seorang mukmin. Khalid bin Walid melihat bahwa pasukan pemanah sudah turun dari tempatnya, maka mereka pun berputar. Bahamalu alal muslimina fil khaili famazzaquhum wa faraha sarifun tayyib qutila muhammad ukhra qatala muhammad ukhrakum fa'atafal muslimuna yaqtulu ba'dhum ba'da wa hum la yash'urun. Nah, ketika Khalid bin Walid melihat barakallahu fikum pasukan pemanah sudah turun dari tempatnya, maka dia berbalik dari belakang, menghantam dari belakang sehingga pasukan kaum muslimin berada di tengah-tengah. Sehingga terjadilah barakallahu fikum kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin sehingga sebagian di antara mereka membunuh yang lainnya karena menyangka dia dari pihak musyrikin. Wahum la yashur, dalam keadaan mereka tidak tahu kalau itu adalah muslimin. Wan hazama ta'ifatun minhum ila jihatil Madinah wa tafarraqa sa'iruhum wa qabihimul qatl. Kondisi inilah yang menjadikan in hazama ta'ifatun minhum, terpukul mundur sebagian pasukan kaum muslimin sampai mereka lari ke arah kota Madinah. Wa tafarraqa sa'iruhum wa qabihimul qatl, dan bercerai-berailah pasukan kaum muslimin, dan disitulah kesempatan bagi orang musyrikin untuk membunuh dan menghabisi kaum muslimin. Wa sabata nabiyullahi na inkashafu anhu, dan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan dan tidak lari, tidak bergeming dari tempatnya. Wa huwa yad'uhum fi ukhrahum, dan Rasulullah SAW tetap memanggil mereka untuk kembali. Hatta raja ilaihi ba'dhum, sampai tetap ada memang yang kembali bertahan bersama dengan Rasulullah SAW. Wa huwa indal mihras fi asyad, wa huwa indal mihras fi syad, ini satu tempat barakallahu fikum di lereng gunung. Wa tawajjaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltamisu ashabahu, dan mengarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari para sahabatnya. Fastaqbalahu al musyrikuna faramau wajhahu fa'admahu, dan datang orang musyrikin barakallahu fikum dan memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada wajian wajahnya dan mengucurkanlah darah. Wa kasaru rubaiyatahu, dan mematahkan gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra sayyid Mus'idan fi asy-Sya'bi wa mahu ta'ifatun Talha wa Zubair wa qila mahu ta'ifatun min al-ansari minhum Sa'al bin Bayda wal Harith bin Sammah ibn Simmah wa shughila al-musyrikuna bi qatl al-muslimina yumathiluna bihim wa yaqta'una al-adhan wal unufa wal furuja ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمر مسعدا في الشعب طيب dan lewat sambil memanjat tebing atau barakallahu fikum dinding gunung. Wa ma'ahu ta'ifatun Talha, bersamanya beberapa orang dari kalangan sahabat Talha wa Zubair. Ada juga mengatakan ma'ahu ta'ifatun minal ansar minhum Sahal ibn Bayda wal Harith ibn Simmah wa syaghala al musyrikuna bi qatl muslimin. Orang-orang musyrikin menyibukkan diri dengan membunuh kaum muslimin. Yumathiluna bihim, sambil mencincang-cincang kaum muslimin. Yaqta'una al adhan, memutilasi kaum muslimin. Ini perbuatan keji yang ini dilarang dalam syariat kita. Sehingga kata Rasulullah, wala tumathilu wala taghduru, jangan kalian memutilasi musuh barakallahu fikum, dan jangan kalian berkhianat. Ini tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Murka dan setidak senang apapun kita terhadap orang-orang kafir, maka tetap tidak boleh kita melakukan ini, mutilasi. Tapi ini dilakukan orang musyrikin terhadap kaum muslimin di Uhud. Yaqta'una al-adhan, mereka memotong-motong hidung telinga, wal unuf, memotong-motong hidung, wal furus dan kemaluan, wa yubkiruna al-butun, dan menyobek perut dan mengeluarkan isinya. Wahum yadununa anhum qala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asyraf ashabihi, dan mereka pun menyangka bahwa Rasulullah SAW telah mati bersama dengan orang-orang muslim yang mati pada saat itu barakallahu fikum, bersama dengan para sahabatnya yang mulia. Faqala Abu Sufyan yaftakhiru bi alihatihi u'lu hubal, maka berkatalah Abu Sufyan berbangga sambil mengangkat suaranya, dia mengatakan u'lu hubal, maha tinggilah hubal. Panadahu Umar radhiyallahu anhu a'la wa ajal. Panadahu Umar sayyid Allahu a'la wa ajal, maka Umar pun membalasnya sambil mengatakan Allahu a'la, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Wa raja al musyrikuna ila asqalihim, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi in rakibu wa ja'alu al asqala sayyid tutba asharul khail fa hum yuriduna al buyuta wa in rakibu al-asqala wa tajannabul khayla fahum yuriduna ar-ruju'a. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, in rakibu waja'al asqala tatba'u atharal khayl. Baik. Paham yuridun al-buyut. Kalau mereka sekarang pulang ini bergerak sekarang, mereka merasa menang. Tapi kalau mereka raja'u waja'al asqala tatba'u atharal khayl, asqal beban-beban perbekalan semuanya, barakallahu fikum, mengikuti pasukan kuda, maka mereka akan masuk ke perkampungan, masuk ke negeri kita, negeri Madinah. Wa in rakibu ala qala wa tajannabul khaila. Dan kalau mereka mengendarai barakallahu fikum, mengendarai barakallahu fikum unta-unta yang dipakai untuk membawa perbekalan ini, dan mereka tidak mengendarai kuda-kuda, kaum yurid narruju, maka mereka akan kembali ke kota Makkah. Taib, tadi Abu Sa'ad bin Abi Waqqas summa raja faqala ra'aitul khayla majnubah. Kemudian Sa'ad bin Waqqas mencoba melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka tidak, ini salah satu dari dua kemungkinan. Bahwa mereka tidak mengendarai apa kuda-kudanya. Fatabat anfusul muslimin, maka kaum muslimin merasa senang hatinya. Karena apa? Mereka tidak akan masuk ke kota Madinah, karena di kota Madinah sudah tidak ada lagi orang. Barakallahu fikum, kecuali anak-anak kecil, perempuan-perempuan dan orang tua. Warajau ila qitalihim fadafanu qatlahum afwan. Warajau ila qatlahum fadafanuhum fi thiyabihim. Dan setelah pasukan musyrikin berangkat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mendatangi sahabat-sahabatnya yang sudah terbunuh, sudah mati syahid. Barakallahu fikum. Dan sebenarnya orang-orang musyrikin said langsung pulang, sebenarnya bukan kebiasaan mereka. Paham barakallahu fikum? Bukan kebiasaan mereka. Kalau mereka menang, kebanyakan orang Arab dahulu kala, terkhusus orang Quraisy, kalau mereka menang dalam pertempuran, mereka tidak langsung pulang. Mereka apa? Bersenang-senang merayakan kemenangannya di tempat selama 3 hari 3 malam. Baru pulang. Ini usai perang langsung pulang. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabatnya. Baik. Dan mengapani para sahabat-sahabatnya ini dengan pakaian-pakaian mereka, walam yaghsiluhum. Syuhada ini tidak dimandikan sebagaimana biasanya kaum muslimin dimandikan, walam yusallu alaihim, dan tidak menyalati mereka. Wabakal muslimuna ala qatlahum, dan kaum muslimin pun menangisi, barakallahu fikum, orang-orang yang mati syahid pada saat itu. Fasaral munafiquna wa zahara gishul yahud wa farakal madinata bin nifaq. Fasaral munafiqun, maka orang-orang munafiqun merasa gembira ria dengan kemenangan orang-orang musyrikin atas kaum muslimin. Wa zahara gishul yahud, dan nampak pula kecurangan tipuan orang Yahudi. Wa farakal madinata bin nifaq, wa farat al madinata bin nifaq, wa farat, dan muncullah di mana-mana di kota Madinah kemunafikan. Yani semakin banyak orang yang menjadi munafik. Faqala al-yahudu law kana nabiyan ma zaharu alayhi. Orang-orang Yahudi pun membuat apa? Syukuk, membuat keraguan. Tabarakallahu fikum, sambil mengatakan seandainya memang dia seorang nabi, tidak akan mungkin dia dikalahkan. Tay ma zaharu alayhi. Wa qalat al-munafiqun law ata'una ma asabahum hadha. Orang-orang munafik pun mengatakan, wah, seandainya mereka mengikuti kita, saran kita, mereka tidak akan seperti ini. Dan sarannya kan apa? Tidak perlu keluar, masuk saja. Barakallahu fikum. Qadarallahu ma syaa fa'al. Barakallahu fikum. Kemenangan sudah di ambang pintu. Cuman barakallahu fikum, ada sekelompok dari kalangan para sahabat yang apa? Menyelisihi titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Baik. Seandainya barakallahu fikum kita katakan, nanti kita berandai-andai barakallahu fikum, semuanya sudah terjadi. Seandainya yang zahir barakallahu, seandainya para sahabat yang ditetapkan Rasulullah SAW sebagai rumah, para ahli panah di situ di tempatnya tidak bergeser, maka kaum muslimin akan meraih kemenangan yang telak. Barakallahu fikum. Walaupun jumlahnya hanya 700 orang. Barakallahu fikum. Walaupun jumlah pasukan Rasulullah SAW hanya 700 orang. Barakallahu fikum. Bisa mengalahkan 3000 orang, barakallahu fikum. Ghalabta min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sama seperti di perang Uhud. Barakallahu fiikum. Perang Uhud, para sahabat yang hadir di situ cuma berapa orang? 300-an orang. Barakallahu fiikum. Sementara pasukan musyrikin 1000 orang. Baik. 1 banding 3 lebih. Jadi tidak boleh barakallahu fiikum syubhat syukuk senantiasa dilontarkan oleh ahlul batin dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini. Baik. Dan mirip-mirip baik kebenaran sehingga banyak memang orang yang tertipu. Wa tsabit man tsabbathahu Allah. Wa nas'al Allah tsabat. Yang kokoh adalah orang-orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap di atas al-haq. Baik, walaupun gelombang fitnah senantiasa datang silih berganti. Usai fitnah ini, tiba dengan menelan korbannya, muncul lagi fitnah berikutnya. Dan akan menelan korban sama seperti yang telah lewat, dan akan muncul lagi fitnah, muncul fitnah. Baik, barakallahu fiik. Sampai akan mati setiap orangnya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan atasnya. Bahwa dia mati sebagai seorang mukmin, atau dia mati sebagai seorang munharif, atau mati dia sebagai seorang mulhid, atau kafir, atau bahkan musyrik. La haula wa la quwwata illa billah. Kata al-Hafidz di sini, barakallahu fikum. Qala ulama wa kana fi qissati Uhud wa ma usiba bihi al-muslimuna fiha min al-fawaid wal hikam ar-rabbaniyah asya'a 'azimah. Berkata para ulama kita, ini masih ucapannya al-Hafidz rahimahullahu taala, wa kana fi qissati Uhud, dan ada pada kisah Uhud ini, wa ma usiba bihi al-muslimun, dan apa yang tertimpa atas kaum muslimin ini dari musibah terbunuhnya sekitar 70 sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Ada faedah-faedah dan hikmah-hikmah tabarakallahu fikum yang mendidik asya' azimah, perkara yang banyak yang agung, minha ta'riful muslimina su'aqibatil ma'siyati wa syu'mi irtikabin nahi. Minha ta'riful muslimin, pengenalan kaum muslimin, syu'mu aqibatil ma'siyah. Tayib, sialnya akibat kemaksiatan. Nah, ini ma'ruf di antara para ulama kita mengatakan bahwa yang paling mendatangkan kesialan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mendatangkan kesialan. Barakallahu fiik. Yang paling mendatangkan kesialan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamat wal afiyah. Sehingga mengharuskan kita tobat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari dosa, dosa besar atau dosa kecil. La haula wa la quwwata illa billah. Syum irtikabin nahi, sialnya melanggar larangan. Lamma waqa min tarkir rumati fawqahum alladhi amarahumur rasul alla yabrahu min. Lah ketika tempat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan pemanah meninggalkan tempat mereka, seperti yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan tempat itu. Wa minha anna 'adatar rusul antu betala. Barakallahu fikum. Selesai tentang masalah pemanah. Barakallahu fikum. Bahwa ini termasuk apa? Pelajaran besar bahwa maksiat itu sangat mendatangkan kesialan. Baik. Wa minha anna 'adatar rusul antu betala wa takunu laha al-'aqibah kama taqaddam. Menjadi kebiasaan bahwa para rasul, sudah menjadi sunnatullah bahwa rasul itu dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para sahabatnya, dan tetap kemenangan terakhir diraih, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana yang telah kita lewati dalam kisahnya Herakal bersama dengan Sufyan. Wal hikmatu fi dzalika annahum law intafaru daiman dakhala fil mu'minina man laysa minhum. Hikmah berikutnya bahwa seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang terus, maka orang akan masuk ke dalam Islam padahal bukan seorang muslim. Barakallahu fikum. Dia masuk ke dalam Islam hanya karena takut. Baik, pura-pura dia. Hanya sekedar mau menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan hartanya, sehingga dia pura-pura masuk Islam. Sehingga dengan coba ini nampak siapa munafik. Siapa yang mengkhianati perjanjian? Tabarakallah, orang Yahudi menampakkan, barakallahu fikum. Tayyib menampakkan apa? Pengkhianatannya, padahal sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjasama dalam keamanan dan stabilitas kota Madinah. Ternyata mereka yang menggugurkan perjanjian itu, barakallahu fikum. Tayyib. Hikmahnya sekali lagi, seandainya Rasulullah menang terus, maka akan masuk ke dalam Islam orang-orang yang bukan muslim. Baik. Walam tumayyaz asfarik min ghairihi, dan tidak akan terpisahkan, barakallahu, antara yang jujur dan yang tidak jujur. Walau inkasaru daiman, nah kebalikannya juga, seandainya kalah terus Rasulullah, kalah terus setiap perang kalah, lam yahsul al-maqsudu minal bi'sah. Tidak tercapai maksud dari diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Nah, kalah terus, habis. Paham barakallahu fikum. Baik. Setiap perang kalah, perang lagi kalah. Berapa lama kok habis? Peperangan ini betul-betul menghabiskan, barakallahu fikum. Menghabiskan, musnah satu kaum karena peperangan. Baik. Sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dimusnahkan oleh lawannya. Dan seandainya yang terjadi pada Rasulullah SAW, tidak ada apa. Tidak tercapai maksud dari apa? Bi'sah. Diutusnya Rasul dan menangnya kebenaran. Fakta dari hikmatu al-jamu bainal amrain. Maka menjadi hikmatullah dikumpulkan dua perkara ini. Menang kalah. Tapi lebih banyak menangnya. Barakallahu fikum. Kekalahannya ini, barakallahu fikum, untuk memisahkan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Baik. Fal hikmah faqdatul hikmatul jam'u bainal amrayn li tamyizis shadiqi minal kadhib. Untuk membedakan mana yang jujur dan mana yang dusta. Wadzalika anna nifaqal munafiqina kanat makhfiyan 'anil muslimin. Yang demikian itu karena kemunafikan orang-orang munafikin tersembunyi, terselubung di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ketika terjadi kekalahan, mereka akan komentar, barakallahu fikum, sebilang apa? Yang keluar kok, keluar. Masih nongoni. Barakallahu fikum, kalah. Baik. Diungkapkan apa isi hatinya. Barakallahu fikum. Nah, komentar-komentar inilah yang menjadikan ketahuan. Oh, ini rupanya ini. Nah, ini. Baik. Barakallahu fikum, munafikin. Falamma jarat hadhihi al-qissa wa adhara ahlun nifaqi ma adharuhu min al-fi'li wal qawli adat talwihu tasrihan. Falamma jarat hadhihi al-qissa, maka ketika berjalan ke kisah ini, wa adhara ahlun nifaq, dan orang-orang munafik menampakkan dirinya, ma adharuhu min fi'lin, apa yang mereka nampakkan dari perbuatan dan ucapan-ungkapan, adat talwih tasrihan. Kemudian yang biasanya diungkapkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang bermata dua atau bermata banyak, sekarang sudah sharih, sudah jelas, bukan lagi bukan lagi sekedar ungkapan-ungkapan yang bisa ditarik sana ditarik sini. Baik. Wa arafal muslimuna anna lahum aduwan fi durihim fasta'addu lahum wa taharrazu minhum. Maka kaum muslimin pun sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya memiliki musuh di dalam negerinya sendiri. Maka mereka pun bersiap-siap, barakallahu, dan berhati-hati terhadap mereka ini. Jadi sudah masuk waktu, barakallahu. Insyaallah besok kita lanjutkan ini. Insyaallah besok kita lanjutkan bismillah taala. Ya Allah, subhanallah, wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.